Uzare salamu ya chemuka kama bahari jamani. Biku vya masare uko na uko ifanyeje. Magoma moto moto semu na semu semeje. Toto wa mjini kweli nina sababu ya kusema. Roya ni gonga gonga siju irani mkabisi nani. Uzare salamu ya chemuka kama bahari jamani. Mikumi ya masare uko na uko ifanyeje. Magoma moto moto semu na semu isemeje. Iyote Masantula Masantula Tuseme ote Masantula Masantula Tucheze ote Masantula Masantula Tuimbe ote Masantula Masantula. Masantula, Masantula, Masantula.